مفتاح هاشم، كنتي هاشم، دفتر سعيد، بكتل السعيد، سيارة زيد، موبيل زيد، حقيبة عمار، تس عمار، بنت محمد، anak perempuan Muhammad, ukhtu Khalidin, saudara perempuan Khalid. Contoh-contoh ini adalah contoh kalimat atau susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Kita perhatikan pada contoh qala Muhammadin sampai pada contoh ukhtu Khalidin. Kata yang pertama pada contoh-contoh ini, kata yang terletak di depan qalamu Hamidin, qalam, kitab, miftah, daftar, sayyarah, haqibah, bintu, ukhtu, semuanya disebut sebagai mudhaf. Kemudian kata yang kedua disebut sebagai mudhaf ilaih. Berarti susunannya, urutannya, mudhaf dulu, kemudian mudhaf ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Yang terletak di depan mudhaf. Yang di belakang mudhaf namanya mudhaf ilaih. Nah, sekarang kita akan jelaskan sisi hukumnya. Hukumnya atau hukum yang berkaitan dengan mudhaf dan mudhaf ilaih, semuanya itu isim. Mudhaf dan mudhaf ilaih, isim. Mudhaf itu berupa isim. Mudhaf ilaih juga berupa isim. Artinya, tidak ada mudhaf dan mudhaf ilaih berbentuk fi'il ataupun berbentuk huruf. Ya, sudah pernah kita jelaskan kalimat ada tiga. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah, mudhaf ilaih itu berbentuk isim. Mudhaf dan mudhaf ilaih bentuknya isim. Tidak bisa berbentuk fi'il ataupun huruf. Kemudian mudhaf. Mudhaf di sini tidak ada ketentuan khusus berkaitan dengan harakatnya. Tidak ada ketentuan khusus, tidak ada ketentuan secara pasti tentang harakat mudhaf. Berbeda dengan mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar, waktu itu kita jelaskan harus marfu'. Marfu' itu harakat huruf terakhirnya dhammah. Harakat huruf terakhirnya dhammah. Nah, kalau mudhaf tidak ada ketentuannya. Artinya enggak bisa kita jadikan kaidah mudhaf itu harus dhammah, mudhaf itu harus kasrah atau mudhaf itu harus fathah. Enggak ada ketentuan seperti ini. Lalu bagaimana? Nah, ini nanti akan ada pembahasan lebih lanjutnya. Intinya, mudhaf itu menyesuaikan dengan apa yang ada di depannya. Kalau di depannya ada huruf jar, seperti ala atau fi, maka mudhafnya juga harus majrur, harus berharakat kasrah. ya. Kemudian kalau nanti ada pembahasan ada sesuatu yang mengharuskan dia fathah, ya harus fathah. Tapi itu nanti saja pembahasannya. Jadi nggak ada ketentuan secara pasti harokatnya. Harokatnya. Adapun mudhaf ilaih, mudhaf ilaih, mudhaf ilaih harus majrur. Harus majrur. Majrur itu harokat huruf terakhirnya adalah kasroh. Harokatnya kasroh. Ini untuk sementara, untuk kelasnya kita. Yang kita fahami majrur itu kasroh. Sudah itu dulu. Ya. Majrur itu kasroh. Contohnya bagaimana? Kitabu Abbasin. Mudhaf ilaihnya adalah Abbas. Apa harokatnya? Harokatnya kasroh. Dia majrur. Dia majrur. Jadi majrur kasroh. Nah, sudah ada istilah marfu. Kita sudah kenal istilah marfu. Marfu itu apa? Dhammah. Majrur. Majrur itu apa? Kasroh. Nanti ada istilah lagi. Mansub. Ada istilah berikutnya. Majzum. Nah, insyaallah nanti akan ada pembahasannya. Jadi dua istilah ini dulu. Marfu dan majrur. Kita ulangi, mudhaf ilaih harus majrur. Enggak boleh pakai dhammah, enggak boleh pakai fathah. Kecuali beberapa keadaan yang itu nanti pembahasannya. Yang jelas kita fahami harus majrur, harus kasroh. Qala mu'abbasin miftahu hashimin. Hashimin. Nah, daftaru Sa'idin. Kemudian, mudhaf ilaih boleh bertanwin seperti Abbasin, Miftahu, Hashimin, juga boleh menggunakan alif lam. Menggunakan alif lam. Misalnya, Babul masjidi. Pintu masjid. Nah. Dan boleh berbentuk mudzakkar ataupun mu'annas. Tidak ada keharusan kesamaan jenisnya. Kalau mudhaf mudzakkar maka mudhaf ilaihnya harus mudzakkar. Kalau mudhafnya mu'annas, mudhaf ilaihnya harus mu'annas. Tidak ada ketentuan seperti ini. Tidak ada ketentuan seperti ini. Jadi yang perlu difahami sekarang ini ialah mudhaf letaknya sebelum mudhaf ilaih. Letaknya sebelum mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih harus majrur. Mudhaf ilaih harus majrur, yaitu kasrah. Sudah itu dulu. Nah, ya yang perlu difahami seperti itu. Adapun dalam artinya, kalau kita mengartikan susunan mudhaf ilaih biasa diartikan dengan sesuatu yang menunjukkan pada kepemilikan. Contohnya miftahu Sa'idin, miftahu Hashimin, kunci Hashim. Maksudnya kunci milik Hashim atau kuncinya Hashim. Daftaru Sa'idin, buku tulisnya Sa'id. Buku tulis milik Sa'id. Nah. Baik. Kita baca latihan-latihannya. Atau perhatikan terlebih dahulu halaman 21. Cara membuat susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Contohnya di sini, qalamun hamidun. Qalamun hamidun. Ada dua kata. Kata pertama qalamun. Kemudian yang kedua hamidun. Nah, kita ingin jadikan sebagai mudhaf dan mudhaf ilaih. Maka hilangkan tanwin pada mudhaf. Hilangkan tanwin pada mudhaf. Qalamu hamidin. Qalamu hamidin. Berarti di sini ada tambahan faedah. Mudhaf tidak boleh bertanwin. Mudhaf tidak boleh bertanwin dan tidak boleh beralif lam. Mudhaf tidak boleh bertanwin. Mudhaf tidak boleh beralif lam. Nah. Kitabun Abbasun. Kitabu Abbasin. Miftahun Hashimun. Miftahu Hashimin. Hakibatun Ammarun. Hakibatu Ammarin. Sayyaratun Zaidun. Sayyaratu Zaidin. Nah. Taib. Sebelum masuk pada latihan, dapat difahami ya ikhwah? Jika ada yang ingin tanyakan, silakan. Baik, kita lanjutkan menjawab latihan-latihan. Di sini ada isim-isim, kemudian tugasnya dibuat susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Kursiyun, yasirun. Mudhaf ilaihnya gimana? Susunan mudhaf dan mudhaf ilaihnya bagaimana? Nah, itu jawabannya. Itu yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan. Kursiyun yasirun dirubah. Jadi susunan mudhaf, mudhaf ilaih menjadi kursiyu yasirin dan seterusnya. Taib. Kita mulai dari Al-Akh Abu Saufa. Silakan. Nomor 2. Nomor 1 tadi sudah. Kursiyu yasirin. Sekarang nomor 2. Arnabun Sa'idun. Ustaz. Bismillah. Arnabun Sa'idun. Arnabu Sa'idin. Naam. Arnabu Sa'idin. Al-Akh Imam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Daftarun Hashimin. Daftarun Hashimun. Daftaru Hashimin. Naam. Fadl Al-Akh Yunus. Nah, Ustaz. Bismillah. Qamisun Khalidun. Qamisu Khalidin. Naam, ahsanta. Al-Akh Abu Salman, silakan. Subang. Nah, Ustaz. Nomor 5, Pak. Nomor 5, nah. Mindilun Muhammadun. Jadi, Mindilu Muhammadin. Nah, ahsanta. Mindilu Muhammadin. Al-Akh Aslam, silakan. Ya, Ustaz. Hamidu menjadi sa'atu hamidin. Naam, sa'atun hamidun jadi sa'atu hamidin. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Naam, Ustaz. Bismillah. Mazbalatun Anasun. Mazbalatu Anasin. Naam, mazbalatun Anasun menjadi mazbalatu Anasin. Al-Akh Ammar Abu Salman. Hizanatun Abbasun. Izanatu Abbasin. Naam. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Naam, Ustaz. Ukhtun Zaidun menjadi ukhtu Zaidin. Naam, ahsanta. Al-Akh Abu Amzar, silakan. Naam, Ustaz. Dajjajatun Faisalun menjadi Dajjajatu Faisalin. Naam, ahsanta. Al-Akh Abu Abdullah Joko, silakan. Oh, sudah selesai. Latihan 2. Latihan 2. Di sini tugasnya hanya memberikan harokat dan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Diberi harokat, lalu diterjemahkan. Silakan. Nggak ada nomornya ini. Ya, kotak yang pertama. Mirwahatu Aliyin. Kipas anginnya Ali. Ahsanta. Mirwahatu Aliyin. Berikutnya, Al-Akh Abu Saufa. Nah, Ustaz. Sariru Muhammadin. Tempat tidurnya Muhammad. Nah, sariru Muhammadin. Berikutnya, Al-Akh Imam. Kitabu Khalidin. Kitab Khalid. Nah, ahsanta. Al-Akh Yunus, berikutnya. Sayyaratu Abbasin, mobil milik Abbas. Naam. Al-Akh Abu Salman Subang. Al-Akh Abu Salman. Taib, kita beralih. Al-Akh Aslam, silakan. Ustaz. Darwajatu Hamidin, sepeda Hamid. Naam, ahsanta. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Naam, Ustaz. Gelasnya Amar. Nah, kubu Ammarin. Al-Akh Ammar Abu Salman. Sohnu Sa'idin. Piringnya Sa'id. Naam. Al-Akh Abu Ahnaf. Naam, Ustaz. Khizanatu Anasin. Lemari Anas. Naam. Al-Akh Abu Amzar, silakan. Naam, Ustaz. Ammu Yasirin. Pamannya Yasir. Naam, ahsanta. Al-Akh Abu Abdullah Joko, silakan. Baqaratu Zaidin. Sapi betinanya Zaid. Naam, ahsantum barakallahu fikum. Masya Allah. Sudah bisa membaca Arab tanpa ada harokat. Masya Allah. Baik, latihan ketiga. Latihan ketiga. Terakhir. Artikan atau terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nah, Ustaz. Sarung Sa'id. Izaru Sa'idin. Nah. Izaru Sa'idin. Yang dipanjangkan huruf Ainnya. Izaru Sa'idin. Al-Akh Imam nomor 2. Meja Khalid. Maktabu. Nah. Maktabu Khalidin. Maktabu Khalidin. Al-Akh Yunus. Nah, Ustaz. Sepeda Abbas. Darajatu Abbasin. Nah. Berikutnya Al-Akh Abu Salman Subang. Nah, Ustaz. Bibi Yasir dari pihak ayah. Kholatu Yasirin. Yasirin. Nah, Bibi Yasir. Bibi dari pihak ayah. Bibi dari pihak ayah apa bahasa Arabnya? Kholatun. Kholatun Yasir. Kholah. Kholah dari ibu. Ya. Kholah itu bibi dari pihak ibu, dari jalur ibu. Kalau dari pihak atau dari jalur ayah, ammun atau ammah. Ammun itu paman, bibi berarti ammatun. Berarti ammatu Yasirin. Ammatu Yasirin. Betul enggak? Hah? Siapa yang tahu? Bedanya ammun, ammatun, ammatun dengan khalatun. Abu Ahnaf mana keluar? Naam, Al-Akh Abu Ahnaf, apa bedanya ammatun sama khalatun? Naam, Ustaz, kalau ammun itu paman dari pihak ayah. Naam. Kalau khalun atau khalatun itu dari pihak ibu. Dari pihak ibu berarti bibi Yasir. Jawabannya yang benar adalah ammatu. Ammatu Yasirun. Dari pihak ayah ini. Kita lanjut. Al-Akh Aslam. Setrika Hashim. Mikwatu Hashimin. Naam, mikwatu Hashimin. Mikwatu Hashimin. Berikutnya Al-Akh Abu Syifa, silakan. Ahsan. Miftahu Muhammadin. Ahsan. Berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman. Min Safatu Ammarin. Naam. Al-Akh Abu Amzar. Berikutnya. Apa ini? Amzar. Kucing Zaid. Kitu Zaidin. Bukan Zaidin. Kitu Zaidin. Du Zaidin. Kitu Zaidin. Berikutnya Al-Akh Abu Abdullah Joko, silakan. Majalatu Aliyin. Naam, Majalatu Aliyin. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf, silakan yang terakhir. Naam, Ustaz. Bebek Hamid. Battatu Hamidin. Battatu Hamidin. Masya Allah. Selesai pelajaran ke-3. Insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran ke-4 pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi Azza wa Jal. Ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan pelajaran kita? Silakan kalau ada. Afwan Ustaz, izin tanya. Tafadhol. Untuk mutaf dan mutaf ilaih itu harus sama-sama isim. Apa semua isim bisa dijadikan mutaf-mutaf ilaih, Ustaz? Seperti halnya untuk kata tunjuk dan domir itu termasuk isim juga, Ustaz. Jazakallahu khairan. Naam, wa jazakallahu khairan. Betul, harus isim. Harus isim. Hanya saja yang pertama untuk yang mudhaf, isimnya itu nakirah. Isimnya nakirah. Berarti hadza, kemudian dhamir, hadza isim isyarah, dhamir, dan kata-kata isim-isim yang ma'rifat enggak bisa menjadi mudhaf. nama orang ya, atau yang ada alif lam, itu enggak bisa dijadikan sebagai mudhaf. Kalau dia dijadikan sebagai mudhaf ilai, itu bisa. Bisa. Hada. Qalamu man hada. Pulpen milik siapa ini. Itu nanti akan ada pelajarannya. Nah, ini pada pelajaran berikutnya insyaallah akan dibahas. Akan dibahas. Jadi jawabannya, apakah isim isyarah, kemudian dhamir, itu bisa juga dijadikan sebagai mudhaf dan mudhaf ilaih? Jawabannya, kalau dijadikan mudhaf ilaih, bisa. Tapi kalau dijadikan sebagai mudhaf, tidak bisa. Dijadikan sebagai mudhaf, tidak bisa. Nah, ringkasnya seperti itu. Karena nanti akan ada pembahasannya insyaAllah. Mungkin saja pelajaran ke... Sepertinya pelajaran keempat, insyaAllah. Mulai dari pelajaran keempat dan seterusnya. Begitu al-akh imam. Dapat difahami ya? InsyaAllah, Ustaz. So. Nah, wah, insyaAllah. Ya. Ada yang lain? Insyaallah kita cukupkan pada pembahasan ini. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.